Kata beliau, maka siapa yang telah mentahqiq tauhid di mana hatinya penuh dengan iman, penuh dengan keputusan, penuh dengan keikhlasan, dan dibenarkan oleh amalan-amalan di mana ia tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, kembali dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu tidak dinodai dengan al-israr, berketurusan di atas sesuatu pun dari maksiat. Maka inilah kata beliau yang masuk ke dalam surga di ghairi hisab, tanpa hisab, dan akan menjadi minas sabiqin, orang-orang yang terdahulu masuk ke dalamnya, dan sekaligus ila tabawwi'il manazil minha, dan orang-orang yang terdahulu menempati jenjang-jenjang tertinggi di dalamnya. Dari keterangan Syekh rahimahullah ta'ala ini, kita mendapatkan ilmu bahwa tahqiq dari tauhid itu ditandai dengan penuhnya hati di atas keimanan, keusahaan, kemurnian ibadah, ikhlasan, yang semua ini, apa yang ada di dalam hati ini dibenarkan oleh amalan. Dibenarkan oleh amalan untuk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul kembali kepadanya. Kemudian hal yang ketiga beliau tegaskan, hal itu tidak dinodai, tidak dirusak dengan al-israr ala syai'in minal ma'asi, berketurusan di atas dosa. Sebab orang yang bertauhid memungkinkan berdosa, bahkan orang yang sempurna tauhidnya memungkinkan berdosa. Hanya terus dalam dosa tidak mungkin bagi yang sempurna tauhidnya. Sebab dosa yang berketurusan, jangankan yang besar, walaupun kecil, maka dia tidak selamanya akan kecil. Para ulama, la saghira ma'al kisra, tidak ada dosa kecil kalau berketurusan. Baik. Jadi ini kata beliau, yang akan masuk surga tanpa hisab dan menjadi orang-orang yang pertama masuk ke dalamnya dan menempati tempat-tempat tertinggi di dalamnya. Kemudian, wa min akhassi ma yadullu ala tahqiqi, kata beliau. Dan di antara perkara yang sangat khusus menunjukkan tertahqiqnya tauhid, terwujudnya tauhid secara sempurna adalah kamalul qunut lillah, kesempurnaan kunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan Syekh, kesempurnaan kunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh ambil dari mana? Dari sifat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang merupakan awal ayat, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sungguh Nabi Ibrahim adalah ummah, imam, panutan, qanitan lillah. Apa makna qanitan lillah? terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perlombaan kesempurnaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat khusus kesempurnaan qunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu kesempurnaan qunut ada pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Pada kata sifat, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ini kata sifat. Nabi Ibrahim qanitan, orang yang bersifat di atas qunut lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan qunut sebab sudah menjadi sifat. Dan ini berat. Karena orang yang qunut kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus selesai satu ibadah, masuk ibadah yang lainnya. Ya, selesai satu ibadah, masuk ke dalam ibadah yang lainnya. Selesai ibadah, kita dalam ibadah yang lainnya. Iya. Kalau hanya sholat yang dianggap ibadah, ayat. Berarti selesai sholat, terputus ibadahnya. Itu artinya, orang yang qanitan lillah, mustahil kalau tidak sempurna ilmunya. Tidak sempurna imannya. Tidak sempurna kekuatan pendorong-pendorong supaya bisa terus qunut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faradta fansur. Jika kamu telah selesai, maka siapkan lagi, mulai lagi untuk selanjutnya. Ini makna qanitan lillah yang nampak. Terus yang batin yang tidak nampak, ini lebih hebat lagi. Ini lebih hebat lagi. Ya, kalau sudah masuk ke dalam jenjang ini qanitan lillah dalam makna batin, maka apa? Keikhlasan atau nilai takwa yang dia peroleh dari satu ibadah, dia akan gunakan sebagai kekuatan untuk masuk kepada ibadah selanjutnya. Bertambah takwanya. Tambahan ini digunakan lagi ke ibadah selanjutnya. Selanjutnya digunakan untuk ibadah selanjutnya. Ini qanitan lillah. Dan ini berat. Berat luar biasa. Sudah banyak-banyak kita. Kalau sudah kayaknya berhasil sholat saya tadi itu kayaknya enak sekali. Sudah istirahat dulu, diam dulu begitu. Tidak bisa lagi mewujudkannya di sholat selanjutnya. Kalau dia berhasil meningkatkan ibadahnya, untuk peningkatan di bulan selanjutnya turun lagi. Tidak bisa mengikuti. Nilai-nilai keikhlasan yang terus menjadi kekuatan untuk memasuki jenjang ikhlas selanjutnya. Masuk ke dalam jenjang ikhlas selanjutnya. Masuk ke dalam jenjang ikhlas selanjutnya. Dia megang pula cinta. Masuk ke dalam jenjang cinta selanjutnya. Cinta selanjutnya. Cinta selanjutnya. Cinta selanjutnya. Ini qanitan lillah. Terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau alamat khusus yang menunjukkan kesempurnaan tahqiq, sempurnanya qunutnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa quwwati tawakkuli ala Allah. Di antara alamat khusus yang menunjukkan tahqiq dari tauhid adalah kesempurnaan kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil di mana? Pada hadis wa ala rabbihim ia tawakkalu. 70,000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifat khusus mereka, la yastarkun, wala yaktawun, wala yatatayyarun, yang semuanya adalah cacat dalam ketawakal, ketawakalan. Mereka selamat dari semua itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Sempurna tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau. Alamat khusus tahqiq dari tauhid, kesempurnaan kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau urai sedikit, di mana hati tidak menengok lagi kepada makhluk dalam urusan dari urusan-urusannya. Ini kekuatan tawakal. Ketika hati tidak menengok lagi kepada makhluk. Hati ya. Tidak lagi iltifat. Iya. Melihat bahwa ini menjadi penentu nantinya. Tidak lagi hatinya kecil. Kalau orang sempurna tawakalnya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantungan, harapan, fitra, kepercayaan, kebesaran, kemuliaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastashrifuhum wala yastashrifu ilaihim biqalbi. Dan dengan hati dia tidak akan menganggap besar mereka. Yang dengannya, hatinya tidak akan menunduk, merendah kepada makhluk, mengharap, memohon ini dan itu, tidak. Kalau sempurna tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain kepada makhluk. Wala yas'aluhum bilisani maqalihi aw hali. Dan juga lisan maqal, mulut. Dan lisan hal, keadaan, tidak akan meminta kepada makhluk. Ini kesempurnaan tawakal. Dia tidak akan meminta kepada makhluk. Dia hanya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenjang kesempurnaan tawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya dimaksudkan, permintaannya disebutkan dengan sebelumnya, hati terikat, menengok, merasa rendah dan meninggikan. Ya lainnya. Bukan permintaan yang di dalamnya ada unsur ta'awun alal birri wa taqwa. Bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Bantu membantu kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan bantu kalian bantu membantu alal ismi wal udwan, alal ismi wal udwan, dalam dosa dan dalam kemusuhan. Di sinilah kita bisa memahami hadis-hadis yang datang bahwa Nabi SAW mencela orang yang meminta-minta. Orang yang punya. Apalagi dalam hadis itu banyak-banyak memang celaannya langsung kepada orang yang dia memiliki, tapi tetap meminta. Dia memiliki, tapi tetap meminta. Dia sudah cukup, tapi tetap meminta. Saya. Dan ini uraiannya sangat banyak. Kesempurnaan tauhid dalam perkara ini uraiannya sangat sangat banyak. Ke dokter, meminta ke dokter masuk, tidak. Meminta sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Hati tidak tunduk, tidak membesarkan, tidak bersebar, tidak iya. Ataupun meminta dalam makna yang wajar, yang merupakan usaha untuk berobat, maka tidak mengapa. Tapi ada permintaan yang bisa membahayakan. Sampai kodong-kodong betul sama dokter. Iya. Yeah. Tolong-tolong betul ini dokter ini. Kateman yang ini. Iya. Itu sudah. Tidak akan mungkin ada bagi orang yang sempurna tawakal. Walaupun tidak ada ucapan itu. Tapi apa? Hal. Kondisi dia. Penampilan dia menunjukkan orang yang telah tunduk hatinya dalam harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kena juga. Sampai membungku. Tidak ada ucapannya. Iya. Tapi penampilannya betul-betul. Ini sama juga orang bawa proposal ini. Masuk, bawa proposal. Iya. Kan meminta. Bawa proposal berarti ingin sesuatu kan? Iya. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan upaya kita. Iya. Mau proposal, kalau sampai hati dikuasai, kita tunduk, merendah, maka kena lemah tawakal. Iya. Lemah tawakal. Itu artinya apa? Iya, itu artinya kita menganggap kita tidak akan bisa jalan ini. Kita tidak akan bisa dapat ini, kecuali harus dengan seperti itu. Tidak bisa. Iya, ketawakalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan hanya sekedar usaha. Dia usaha. Iya, dan harus syar'i dan nyata. Proposal sendiri, mengajukan proposal sendiri tidak apa-apa. Usaha, yang penting benar, syar'i. Iya. Kalau ada yang mengharamkan buat proposal, itu kurang tepat. Dan merupakan makna dari makna-makna kebodohan. Pokoknya buat proposal, tidak pantas. Itu mitore isbiya, kebodohan. Siapa proposal rekomendasi? Itu kan proposal. Iya. Para ulama itu mengeluarkan. Iya. Jangankan para ulama-ulama besar yang memang iya, sangat masuk ke dalam perkara-perkara yang resmi semacam itu. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Itu mengeluarkan banyak rekomendasi untuk membantu, membantu orang per orang, urusan pribadi, urusan dakwah, dia keluarkan tulis, sebut namanya, si'an ini perlu begini, tolong kerjasama, bantuannya, saya tahu orang ini begini, begini, begini, dia perlu ini apa semua, tanda tangan beliau, langsung, kasih. Banyak yang semacam ini. Saya sendiri pernah dapat. Waktu itu proposal permintaan buku. Iya, proposal permintaan buku. Iya. Saya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mengajukan proposal. Iya, kata-katanya di dalam sudah merengek-rengek. Mohon-mohon. Kemudian yang bawa juga iya. Baik jemaah, kita ajukan yang semacam itu, menawarkan kepada orang-orang yang punya, supaya tersalurkan. Di antara mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menyalurkan hartanya kecuali didatangi. Diingatkan. Diingatkan. Kalau yang mendatanginya hanya orang-orang yang bermuka tiga, dan lagi dua, tiga. Banyak panti asuhan ini dan ini, sementara tidak ada panti asuhannya. Senang jadi datangi. Dia tidak terlalu sibuk lagi cari kesana kemari, tersalurkan hartanya seperti itu. Tapi tidak ada. Coba kalau orang yang betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangi, yang memaparkan, yang menawarkan, maka masya Allah, kebaikan yang besar akan terwujud. Haram yang semacam ini, jadi kita membantu dia menyalurkannya. Kita mengajak dia ta'awun alal birri wa taqwa. Kita mengelola, kita gunakan tenaga, gunakan ini, gunakan itu. Kamu punya kelebihan, kita bantu membantu, gunakan bersama. Dalam rangka terwujudnya ta'awun alal birri wa taqwa. Berapa hasilnya? Dilihat keikhlasan masing-masing. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, bahkan zahir dan batinnya, ucapan dan perbuatannya, cinta dan bencinya, bahkan seluruh keadaannya, seluruhnya betul-betul dimaksudkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengikuti dalam perkara ini Rasulullah Subhanahu wa taala. Di sini keadaan hati dan bisa serta amalan orang-orang yang sempurna tauhidnya. Coba perhatikan zahirnya yang nampak, batinnya, ucapannya, perbuatannya, seluruhnya dimaksudkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dimaksudkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi inti, dimaksudkannya perkara itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dan batinnya. Yang nampak dan yang batin, ucapan dan perbuatannya betul-betul dimaksudkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta dan benci, ini di antara perkara batin. Bahkan semua keadaannya wajah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Kesempurnaan takhir dari tauhid. Itu berat. Sebab semuanya solat. Solat saja misalnya, solat saja ini. Solat. Gimana kita menjawab azan? Kita jawab betul-betul mengharap menuju Allah. Mengikuti Rasulullah. Kemudian berwudunya, kita berwudu mengharap menuju Allah, mengikuti Nabi Sallam, melangkah ke masjid, masuk ke masjid, salat sunnahnya, kita betul-betul harap menuju Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Ini umum. Terus kalau diurai, ada lagi uraiannya. Sampai langkah-langkah itu ada uraiannya. Langkah ke masjid, langkah. Tiap-tiap langkah, apakah betul-betul dimaksudkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah sampai ke situ pandangannya, semua keadaannya, jangan benda tidak berbicara tentang langkah ke masjid, tapi uraian langkah-langkah itu juga dimaksudkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sunatnya. Itu lebih luas lagi. Bukan hanya salat secara umum, tapi takdirnya. istilahnya, bacaan fatihahnya, ayat per ayat dalam fatihahnya, ada maksud kepada mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti petunjuk Nabi Sallam dalam amalan-amalan. Nah, ini luar biasa. Seperti itu tahqiq dari tauhid, kesempurnaan dalam mewujudkan tauhid. Semua keadaan sudah seperti itu, maka luar biasa. Ini sholat, sholat saja beratnya, tapi ini kekuatan besar. Kalau ini berhasil, dia akan memberikan efek, pengaruh, penopat. Dia akan menjadi kekuatan untuk pada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena itulah inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ketika sudah dilandasi oleh ketauhidan, melahirkan perwujudan-perwujudan dari tauhid, akhir dari tauhid. Sehingga salatnya masya Allah akan apa? Membiak dalam usaha keduniaannya. Selesai dia salat masya Allah, dia mau kemana? Nilai-nilai salat itu mengikuti dia. Nilai-nilai salat mengikuti dia sampai tiba panggilan salat selanjutnya, terus perbaharui lagi, diperhebat lagi. Demikian seterusnya. Terus belum puasanya, zakatnya, hajinya, amalan-amalan lainnya, luar biasa Islam. Jadi mentahqiq tauhid ini betul-betul merupakan mujahadah. Kesungguhan. Dan ini harus diawali dengan ilmu. Tidak boleh tidak, harus dengan ilmu, dengan ilmu. والناس في هذا المقام العظيم درجات. Dan manusia dalam jenjang yang sangat besar ini darajat, berjenjang-jenjang manusia. ولكل درجات مما عملوا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولكل, dan setiap orang, درجات, jenjang-jenjang, مما عملوا, dari apa yang dia telah amalkan. Berjenjang-jenjang. Tahqiq tauhid seseorang akan berjenjang-jenjang. Bisa ya dipahami? Tidak usahlah dulu kalimat tahqiq tauhid. Uraian tahqiq tauhid saja itu berjenjang-jenjang. Tahqiq tauhid yang dalamnya apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tertahqiq. Ini berjenjang-jenjang. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berjenjang-jenjang. Demikian pula mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan berjenjang-jenjang. Dalam salat, kita ikuti Rasulullah salat. Secara umum, sudah salat. Tapi pengikutan dalam uraian-uraiannya, dalam uraian-uraiannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya sudah. Rukun-rukunnya, sudah. Terus wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Jadi manusia darajat di sini berjenjang-jenjang. Laisa tahqiqu at-tauhid bit-tamanni ولا بالدعاوى القانية من الخطائف ولا بالخلى العاقلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من أقائل الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها والله أعلم. Kemudian beliau mengingatkan perkara yang sangat penting. Tahqiq dari tauhid bukanlah angan-angan. Ramandi bukan mimpi. Dia bukan angan-angan. Dan seperti itu tahqiq tauhid. Dan tahqiq tauhid bukan pengakuan yang kosong dari haqaiq, hakikat-hakikat, kenyataan-kenyataan. Tahqiq tauhid bukan hiasan yang tidak berguna, hanya penampilan, bukan. Tapi tahqiq tauhid, apa yang betul-betul tertancap di dalam hati, berupa keyakinan-keyakinan iman, hakikat-hakikat ihsan yang dibenarkan oleh akhlak yang mulia, amalan yang salih yang sangat agung. Maka siapa yang mentahqiq tauhid di atas perkara ini, seperti ini, maka dia akan mendapatkan semua fadhail, semua keutamaan yang telah disyaratkan dalam bab sebelumnya dengan sesempurna-sempurnanya. Wallahu a'lam. Coba perhatikan kalimat terakhir ini. Bukanlah tahqiq tauhid itu dengan tamanni, angan-angan, pengakuan saja, penampilan saja. Tidak. Ini mengingatkan kita bahwa tahqiq tauhid itu betul-betul perjuangan. Berat jamaah. Harus dengan kesungguhan. Iya. Dan melatih kesungguhan itu, supaya betul-betul memahami kesungguhan, itu dengan kesungguhan pula. Itu dengan kesungguhan pula. Banyak-banyak kita tertipu dengan apa yang kita anggap saya sudah bersungguh-sungguh, tapi ternyata masih berangan-angan. Masih berangan-angan. Sedangkan ini, bagus ini, tapi ternyata masih berangan-angan. Masih berangan-angan. Kalau mau lihat buktinya, baca orang-orang yang baca biografinya, orang-orang yang telah mentahqiq tauhid dan diakui tahqiqnya. Kita akan sangat jauh. Sangat jauh dan sangat jauh. Ternyata apa yang kita anggap sudah merupakan kesungguhan maksimal, masih merupakan angan-angan. Pahami betul ini. Kalau kita tidak pernah pahami ini, tidak akan pernah bisa melangkah. Satu langkah pun belum pernah melangkah. Masih jalan tempat. Belum pernah maju. Kalau kita belum paham. Dan ini berhubungan dengan keterangan sebelumnya. Bahkan tahqiq tauhid itu derajat. Jenjang-jenjang. Tidak ada yang mengetahui sampai di mana batas jenjangnya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha. Tapi ya benar, ada ilmu tahqiq tauhid yang merupakan apa? Yang merupakan apa? Asal, iya, asal dari tahqiq tauhid itu pembahasan awal. Terwujudnya dua itu, yang merupakan rukun dari tauhid, penafian dan penetap. Itu asal. Niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selamat betul dari syirik, ini asal, tapi ini pun luar biasa. Selamat dari syirik. Bagaimana meluruskan niat? Ini luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu, lihat hadis pertama dalam kitab tauhid. Hadis Mu'adz bin Jabal ketika dibonceng oleh Rasulullah. Ketika Nabi SAW bertanya, apa hak Allah atas hamba? Apa hak hamba atas Allah? Maka Nabi SAW akhirnya menjawab, hak Allah terhadap hamba agar supaya hamba menyembahnya. Dan tidak menyekutukannya. Ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa hamba selama dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kalimat selanjutnya. Ini kan luar biasa. Kata Mu'ad, afala ubashirun nas ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Wahai Rasulullah, tidakkah saya berikan kabar gembira ini kepada manusia? Iya. Tidakkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Tidakkah saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Apa kata Nabi Sallam? La tubashir. Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini. Iya. Jangan kamu beritahukan kabar gembira ini. Kenapa? Fayat takilu, mereka akan bersandar. Yang penting kan sudah tidak syirik. Akhirnya dia tidak kejar tahqiq tauhid. Di atasnya. Padahal selamat dari syirik saja itu sudah sangat luar biasa. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan sampai. Dan mereka akan bersandar. Sebab yang diinginkan oleh Nabi SAW bukan hanya sekedar itu. Sempurnanya dan terus sempurna dan berhasil. Lihat bagaimana keadaan sahabat Nabi SAW dalam hadis 70,000. Iya, mereka adalah orang yang paling ribut mendapatkan keutamaan 70,000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Padahal mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa sudah. Sebab mereka sudah berada di atas. Iya. Kekuatan mengejar apa yang mereka ketahui. Ini kebaikan lagi. Oh, di sana lagi. Kita kejar. Ada lebih hebat. Kita kejar. Kalau begitu, mentahkik Tauhid, bukan sekedar bicara ya. Benar. Bahkan bukan hanya sekedar terang, bukan hanya sekedar tak. Menceramahkan perkara ini belum tentu mentahqiq tauhid. Kita tidak jamin diri kita. Antum dengar pembahasan ini belum tentu mentahqiq tauhid. Ia bukan angan-angan. Pembuktiannya. Kita lihat contohkan. Iya. Aku menonton orang yang main silat. Iya. Bagus jurusnya. Aku menonton. Wih, masuk. Kagum. Benar kagum. Terasa di dalam hati. Wih, bagus. Iya. Ternyata ada jurus. Iya. Dipukul dari depan, dari belakang, dari ini. Lolos. Mana caranya? Akhirnya kagum betul. Wih. Ditikam dari sini, tidak kena. Wah, gimana caranya itu? Dia lihat betul. Kagum dia. Apakah adanya kekaguman ketika melihat itu? Bahkan keinginan mau juga seperti itu. Bahkan mungkin sudah mempelajari jurusnya, melatihnya, sudah mentahkiknya. Sudah bisa juga, tidak kena, begitu diserang. Itu kan tahkiknya. Itu kan perwujudannya. Begitu diserang tidak kena sudah. Ini sudah bisa? Belum. Tahqiq tauhid jamaah bukan angan-angan. Bukan mimpi. Bukan mimpi. Harus kejar terus. Harus penuh semangat. Jangan kalah dengan laskar mimpi. Laskar mimpi ya. Bukan laskar cinta. Itu lihat ya. Itu termasuk, lihat ya. Itu banyak. Kelompok masyarakat, negara, pemikir, penulis, pengarang dalam memberikan dorongan supaya semangat dengan penuh semangat itu lagi tidak menggunakan kalimat cita-cita, tapi mimpi. Yang mana asal kata mimpi sesuatu mustahil. Mimpi saja itu. Mimpi dia. Wah, makan enak apa. Begitu bangun. Tidak ada yang dimaksud. Sesuatu mustahil. Tapi coba lihat hebatnya. Orang-orang yang menggunakan kata ini. Dari sisi ini ya. Dalam apa? Dalam mendorong supaya bersemangat dalam mengejar cita-cita. Dia bahasakan dengan kata mimpi. Bermimpi katanya. Bermimpi dan bermimpi. Bermimpilah dan bermimpi. Kejar mimpi-mimpi. Walaupun menurut saya sendiri, kalimat itu salah. Sebab mimpi tidak akan mungkin bisa dikejar. Saya asal penggunaan kata mimpi sesuatu yang mustahil. Tapi orang sudah sampai seperti itu. Kalau mereka seperti itu, tidakkah kita harus lebih? Kaum muslimin lebih dari sisi mujahid. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus lebih, harus lebih. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Terus dengan apa hikmah ini? Kata beliau, dengan apa yang tertanam di dalam hati. Sesuatu yang betul-betul tertanam, mengakar dan memakar. Mengakar dan mengakar. Apa yang tertanam itu? Kata beliau, aqaidul iman. Min aqaidil iman. Aqidah-aqidah iman. Haqaiqil ihsan. Hakikat dari ihsan. Ihsan apa? Ada dua bentuk ihsan. Ihsan kepada Allah. Ihsan kepada hamba. Hakikat kebaikan. Kalau ihsan kepada Allah, anta abudallah ka'annaka tara. Fa'illam takun tara, fa'innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau tidak, maka yakin dia melihatnya. Kalau ihsan kepada makhluk, dia berbaik kepada makhluk. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan dorongan, dengan ini. Dengan ajakan kepada kebaikan. Dengan sedekah, dengan sumbangan. Dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Itu ihsan kepada makhluk. Hakikat-hakikat ihsan ini tertanam di dalam hati. Kemudian dibenarkan oleh akhlak yang mulia. Amalan yang soleh, yang penuh dengan kebaikan. Harus seperti itu. Kalau di dalam tertanam pembesaran kepada Allah, akan terucap dan nampak. Harus seperti itu, tidak boleh tidak. Dan ini jemaah, ilmunya jelas, hanya perwujudannya yang ini dia. Yang paling pertama yang harus tertanam adalah La ilaha illallah. Dan ini pula yang pertama sebagai ungkapan keimanan kita, keislaman kita. Dan pelaksananya pun ini dia. Ini dasar dari semua dasar. Ini harus tertanam. La ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tertanam dua makna ini. Salat semua disembah selain Allah. Siapapun, apapun, kapapun. Tertanam, tertanam kuatnya. Tidak akan pernah ragu bahwa semua selain Allah tidak berhak untuk disembah. Siapapun, apapun, kapapun, dimanapun. Walaupun dia para malaikat. Walaupun tidak ada Nabi dan Rasul. Apalagi selain. Tertanam kuatnya. Dan tidak akan pernah ragu bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ucapkan dan dia laksanakan. Sehingga ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak pernah kepada siapapun juga yang memang tidak pernah diakuinya. Ini jamaah dasar. Bukan kesempurnaannya. Paham ya? Ini dasar. Ini awal Islam. Bukan puncak Islam. Baik. Tapi puncaknya berada dalam lingkup la ilaha illallah juga. Sebab dimanapun puncak dari la ilaha illallah tetap tidak akan lepas dari penafian yang semakin sempurna dan penetapan yang semakin sempurna. Iya. Yeah. Ada yang menafikan ini tidak berhak disembah dengan satu ilmu. Tapi ada yang menafikannya dengan penafian lebih hebat. Karena ilmunya lebih luas, lebih hebat, lebih luar biasa, lebih memahami bagaimana keadaan makhluk. Lemahnya, ininya, itunya, apa itu, semuanya. Ada yang menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan satu ilmu. Dengan ilmu ini, ilmu ini. Tapi ada yang menetapkannya dengan kesempurnaan penetapan. Yang sangat luas ilmunya. Sehingga melahirkan cinta bukan sebagaimana penetapan yang pertama. Cintanya lagi dalam. Iya, dengan ilmu itu. Harapannya lebih hebat. Takutnya lebih luar biasa. Jadi kesempurnaannya tetap tidak lepas dari itu. Ini tahqiq dari tauhid. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan bangunan Islam, bunyan Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima, apa yang pertama? Syahadati Allah ilaha illallah. Ini paling dasar. Namanya bangunan dibangun di atas lima pondasi. Ternyata yang paling pertama Nabi sebutkan, la ilaha illallah. Tapi yang hadis lain Nabi mengatakan, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Iman ada 73 sampai 79 cabang. Kalau lafaz lainnya. Kemudian Nabi mengatakan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Kenapa ini juga yang tertinggi? Penafian dan penetapan ini, kenapa ini yang tertinggi juga? Iya. Sebab tidak lain. Keislaman kita adalah menancapkan akar dari la ilaha illallah, kemudian menyempurnakan ini. Terus mengarah kepada dua rukun ini. Tolak dan tetapkan. Apa yang ditolak? Pelajari. Semakin sempurnakan, sempurnakan. Akan semakin hebat penetapannya. Sebab yang menolak beda-beda. Bencinya seseorang terhadap yang disembah dari Allah berbeda-beda. Penolakannya seseorang berbeda-beda. Penetapannya pun berbeda-beda. Jelas ya? Baik. Dengan demikian insyaallah taala telah selesai ya bab man hatta tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang baru, babul khaufi minan syirik. Bab takut terhadap syirik. Ini ada pertanyaan. Tolong nasihat ustaz, mana yang dimaksud meminta-minta dan mana yang dimaksud mengarahkan orang bersedekah? Meminta-minta, mengarahkan orang bersedekah, seluruhnya di dalamnya ada kandungan, ada makna permintaan, ada makna permintaan. Tetapi yang terlarang dari meminta itu adalah itu tadi yang dijelaskan tadi, permintaan yang di dalamnya terkandung hati tunduk, hati merendah. Kemudian permintaan yang di dalamnya lebih dalam lagi, dalam perkara pribadi misalnya, permintaan pribadi, permintaan yang di dalamnya terdapat hirs terhadap dunia. Terdapat noah terhadap dunia. Dia meminta padahal dia sudah cukup. Ada kecukupan sudah dia. Tapi apa? Dasar memang suka meminta. Ini, permintaan ini tercela. Walaupun yang diminta perkara yang bukan perkara yang haram dia minta. Tapi permintaan itu tercela. Dia ada keperluannya lengkap sudah cukup alhamdulillah. Meminta. Permintaan ini landasannya apa? Karena hirs terhadap dunia. Jadi ketika permintaan itu dasarnya hirs terhadap dunia, bukan ghina nafs. Atau permintaan itu hirs terhadap kekayaan, harta, kedudukan, atau permintaan itu dilandasi karena merendah terpoknya hati, iltifat hati menengok kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti itu masuk ke dalam permintaan-permintaan yang terlarang, iya, atau mengurangi nilai kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengarahkan orang bersedekah, jelas ya beda ya, beda sekali. Ayahku, ada pembangunan masjid di sana. Ayahku, kita kelola pesantren di sana. Begini, begini, begini. Hasilnya masya Allah. Ayo, ta'awun alal birri wa taqwa. Iya. Ayahku, ini ada kegiatan. Talabul ilm, ada dawar, ada ini. Ta'awun alal birri wa taqwa. Enggak, hati saya tidak tunduk sama itu. Iya. Justru saya apa? Saya mengharapkan pahala melalui surat ini. Ayo. Saya mengharapkan pahala. Sebab kalau saya berhasil, ajak antum berarti apa? Saya menjadi sebab antum menyumbang. Diharapkan pahala di situ. Itu maknanya. Jelas ya? Beda ya? Sebedakan. Di sini banyak perkara hati. Tapi boleh juga penampakannya mengajak orang sedekah, tetapi hatinya, ada orang misalnya, iya, dia sebenarnya yang perlu, dia sebenarnya yang butuh, secara pribadi, tapi di atas nama agama, ini bahaya. Ayo sedekah, seni. Ayo sedekah fi sabilillah, padahal untuk keperluan dia. Dia kan mengajak bersedekah juga, tapi semata untuk keperluan dia. Ini tercela. Jadi ini ukuran-ukurannya, lihat apa? Iya, lihat. Iya, yang disebutkan tadi diantaranya apa? Dalam pembahasan kita tadi? Iya. Iltifat hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada istisyrak menganggap besar yang diminta itu, atau apalagi sampai ada nilai ketawakalan bersandar kepadanya, atau bersamanya itu dia merasa rendah di hadapan orang itu. Iya, ainda bisa kalau ndak ada anunya dia ini ainda. Iya, akhirnya merendah kepadanya. Permintaan seperti ini tercela walaupun bukan untuk keperluan dia. Walaupun bukan untuk keperluan dia, untuk agama, untuk kebaikan. Tapi apa? Dia meminta dalam keadaan seperti itu, berarti merendahkan dirinya tidak pada tempat. Baik. Jadi sini perlu betul dicermati itu. Jadi boleh jadi berbeda. Iya, ada orang yang mengajukan proposal, tapi kondisi hatinya berbeda dengan orang yang mengajukan proposal yang lainnya. Ada orang meminta, iya. Jadi permintaan-permintaan itu akan berbeda-beda hukumnya sesuai dengan kondisi hati, keadaan. Apa maksud dia dalam meminta? Baik. Ini juga usaha dalam tahqiq kepada tauhid. Iya. Itu usaha dalam tahqiq tauhid seluruhnya. Iya, sebab dalam keadaan apapun juga, apa yang ditahqiq tadi disebutkan, semua keadaan kita hanya betul-betul diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luruskan niat hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mantapkan langkah bahwa dia di atas jalan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari garis-garis yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melangkah. Iya, siapapun yang mencela pasti tercela. Iya, sebab kita kokoh di atas niat yang benar, jalan yang benar. Baik, sekian. Assalamualaikum.